dangdut suara gendang, ditabuh-ditabuh berulang-ulang. Dangdut suara gendang, sekarang ramai menjadi sebutan. Ini musik Melayu, berasal dari Delhi. Lalu karena pengaruh dari Barat dan Hindi. Dangdut suara gendang, siapa mendengar pasti bergoyang. Dangdut suara gendang, di mana-mana digemari orang. Sebutan ini musik Melayu, berasal dari Delhi. Lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Dangdut suara gendang, siapa mendengar pasti bergoyang. Dangdut suara gendang, di mana-mana digemari orang. Dunia pun berdangdut, dunia kita goyang.